Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Kita melanjutkan kitab fikih masih jual beli. Minal buyu al mamnu'ah, di antara jual beli yang terlarang. Yang pertama, bay'us sil'ati qabla qabdiha. Menjual barang sebelum dipegang itu. La yajuzu lil muslim an yashtariya sil'atan summa yabi'aha qabla qabdiha mimman ishtarahu minhu. Tidak boleh bagi orang muslim membeli barang dari seorang beli. Terus dia menjualnya kembali kepada orang lain sebelum barang itu dia pegang. Umpamanya membeli apa, buku itu, terus buku itu masih di tangan si pembeli, udah dibayar kan, tapi masih di tangan si penjual ya kan, terus kita jual kepada orang orang lain, itu nggak boleh sebelum qabd. Karena Rasul mengatakan idza ibta'ta ta'aman fala tabi'hu hatta tastawfiyahu. Jika kamu membeli makanan, maka jangan kamu jual kembali sampai kamu mengambilnya dengan cara sempurna. Pernah Ibnu Umar membeli minyak di pasar, teruslah dibayar sebelum dipindahkan barangnya itu, ada orang yang menawarnya mau membelinya dengan harga yang bagus, kemudian mau menjualnya kepada orang itu. Kemudian ditarik tangannya oleh Zaid bin Sabit, kemudian mengatakan, jangan kamu menjualnya di tempat kamu membelinya sampai kamu memindahkannya ke tempat kamu. Karena Rasul melarang menjual barang, menjual barang setelah membelinya sebelum dipindahkan ke tempatnya. Jadi kalau membeli mobil namanya kan, dari dealer itu kan, bawa dulu kemana? Ke rumah, baru dijual. Jangan mobilnya masih dealer, terus jual kepada orang lain. Kemudian juga yang selanjutnya, bay'ul muslim alal muslim. Menjual di atas penjualan orang lain. Sama orang muslim, tidak boleh orang muslim membeli barang dari seorang membeli itu kan. Terus tiba-tiba ada orang lain membelinya dengan harga yang tinggi. Terus si pembeli itu mau mengalihkannya kepada pembeli yang lebih tinggi itu tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Umpamanya menjual membeli barang dari seseorang. Terus setelah transaksi, umpamanya harganya 500 ribu. Terus ada pembeli yang lain yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi. Udah, batalkan itu. Ambil yang punya saya aja, cuma 450 ribu. Itu tidak boleh juga. Karena Rasul melarang dengan mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bai'i. Dan jangan sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain, karena itu bisa menimbulkan permusuhan. Kemudian juga bai'un najis, yaitu bai'un najis itu orang membeli barang dengan harga yang tinggi bukan tujuannya untuk membeli, tapi supaya membuat orang lain mau membelinya. Pokoknya ini orang bersekongkol itu kan. Ada pembeli yang satu mengatakan saya beli dengan harga 500 ribu, satu 700 ribu, satu mengatakan 800 ribu. Padahal mereka ada teman-teman yang tidak ada niat untuk membeli, tapi supaya membuat pembeli yang sebenarnya tertarik dengan barang tersebut dan membeli dengan harga yang tinggi. Itu najis namanya. Itu tidak boleh. Karena Rasul apa naha anin najsi, melarang najis ini. Juga dalam hadis yang lain, wala tanajasyu, jangan kalian apa saling apa tadi yang mancing harga supaya lebih tinggi. Atau bisa jadi mereka bukan teman si penjual, tapi bisa jadi orang lain yang ingin apa, ingin memadaratkan si pembeli gitu kan. Ketika orang itu mengangkat harga supaya si pembeli ini apa membeli dengan harga yang tinggi, padahal dia tidak niat untuk membeli. Kemudian selanjutnya bai'ul muharram wan najis, menjual barang yang diharamkan dan yang najis. Menjual barang yang diharamkan seperti menjual alat musik, patung, homer. Karena Rasul apa dalam hadis Jabir, inna Allah wa Rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Allah dan Rasulnya melarang menjual apa? Homer, jual homer, maitah bangkai, terus harrama bai'al khamri wal maitati wal khinzir, babi, wal asnam, patung. Tidak boleh. Barang yang najis itu tidak boleh dijual. Juga menjual barang yang mubah, tapi tahu pasti itu digunakan untuk yang haram. Kan apa, anggur mubah kan? Tapi tahu itu digunakan untuk buat khamar, tidak boleh. Atau umpamanya golok gitu kan? Tahu ini kan mubah. Tapi ini orang membeli golok ini untuk membunuh orang muslim. Tidak boleh. Juga menjual apa senjata kepada orang kafir. Itu tidak boleh juga. Rasul mengatakan, man habasal inaba ayyam al-qitafi hatta yabi'aha min yahudiyin aw nasraniyin aw mimman yattakhidhuha khamran faqad taqahhaman naru ala basiratin. Barang siapa menimbun anggur di musim panen sampai dia menjualnya kepada orang Yahudi atau Nasrani atau kepada orang yang menjadikannya khamr, maka dia telah mencelupkan dirinya ke dalam api neraka di atas dasar basirah, tahu. Menjual barang yang haram, juga yang najis. Kemudian selanjutnya bai'ul gharar, yaitu kullu bai'in ihtawa ala jahalatin aw tadammana mukhataratan. Itu setiap jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan. Seperti apa? Menjual anak kambing yang masih di perut ibunya. Atau menjual ikan di kolam, di air, nggak kelihatan. Atau yang mengandung apa mukhatar, untung-untungan. Yang sifatnya untung-untungan. Apa seperti untung-untungan? Di sini contohnya, ya, berapa yang mengandung untung-untungan. Pertama, bai'ul hasah. Bai'ul hasah. Di sini, faqad kana ahlul jahiliyah ya'qiduna 'alal ardi allati la tata'ayyanu masahatuha thumma yakhzifuna al-hasah hatta idza istaqarat kana ma wasalat ilaihi huwa muntaha masahatil bai'. Orang jahiliyah kalau mau menjual tanah itu kan, mereka tidak menentukan luasnya, tapi mereka mengambil apa batu kecil terus dilemparkan kemana itu batu berhenti, nah di situ batas yang dijual itu. Kan nggak diukur, itu kan untung-untungan, bisa jadi apa, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Itu bai'ul hasad. Rasul melarang an bai'il hasad. Kemudian juga dalam hadis Rasul mengatakan, Abu Hurairah mengatakan an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il hasati wa an bai'il gorori. Rawahul Jamaah ilal Bukhari. Rasul melarang bai'ul hasah tadi, melemparkan batu, dan juga melarang bai'ul gharar. Kemudian yang kedua, an-nahyu an darbatil ghawwas. Al-ghawwas itu orang yang menyelam. Faqad kanu yabta'una minal ghawwasi ma qad ya'suru 'alaihi min laqatatil bahri hina ghawwasahu wa yalzamuna al-mutabayyi'aini fayadfa'u al-mushtari as-saman walau lam yahsul 'ala shay'in wa yadfa'u al-ba'i ma asra 'alaihi walau balagha ad'afa ma akhadha min as-saman wa yusamma hadha darbatul ghawwas. Orang-orang jahiliyah mereka bertransaksi membeli dari orang yang menyelam itu kan. Pokoknya apa saja yang kamu dapatkan pada selaman ini saya beli dengan harga umpamanya 100.000. Terus menyelam. Kadang kan dapat apa? Dapat mutiara, kadang tidak. Pokoknya ketika pas tidak dapat apa-apa si yang nyelam dapat berapa? 100.000 itu. Kalau pas dapat umpamanya permata dapat banyak, diserahin juga. Walaupun padahal harganya kalau dijual normal bisa umpamanya 500.000. Jadi sifatnya pemukhotarah, untung-untungan itu. Kadang tadi nggak dapat apa-apa, kadang tadi pas dia nyelam dapat banyak, dapat sedikit. Kemudian juga bai'un nitaj al-aqdu ala nitajil masyiyati qabla an tuntija wa minhu bai'u ma fi duru'iha min labanin. Menjual apa yang ada di perut hewan, maksudnya janin, sebelum melahirkan. Itu tidak boleh. Dan juga dilarang juga menjual air susu yang masih di putingnya gitu. Karena kan tidak jelas berapanya. Kemudian juga bai'ul mulamasah. Itu ayyal masa kullu minhuma sawba sahibihi aw sil'atahu fayajibul bai'u bizalika duna ilmin bihaliha aw taradin anha. Bai'ul mulamasah itu masing-masing menyentuh apa kain temannya. Mana saja kain yang apa disentuh, maka apa harus dibeli. Walaupun tidak tahu kualitasnya. Kemudian juga bai'ul munabazah. Bai'ul munabazah an yanbiza kullu minal muta'aqidaini ma ma'ahu wa yaj'alani dzalika mujiban lil bai'i duna taradin minhuma. Punya barter itu kan. Pokoknya masing-masing melemparkan ke temannya barang itu. Ini melemparkan ini, melemparkan ini, terus kalau sudah terjadi langsung apa? Diambil. Walaupun umpamanya ternyata harganya apa? Sangat jauh. Itu kebiasaan mereka harus diterima. Itu enggak boleh juga. Kemudian juga bai'ul muhaqalah. Muhaqalah itu bai'uz zar'i bikailin minat tu'am ma'lumin. Muhaqalah itu menjual tanaman padi itu kan yang padi yang masih di pohonnya dengan padi yang sudah di panen. Ini satu karung padi dijual dengan satu kotak padi yang di sawah itu. Itu muhaqalah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu kan barang ribawi. Harus sama. Kemudian juga bai'ul muzabanah. Bai'ul muzabanah adalah bai'ul samrin nakhli bi'awsaqin minat tamri. Menjual kurma yang sudah kering di karung, di wadah, dengan kurma yang masih di pohon. Itu dilarang. Kenapa? Karena tidak diketahui ukurannya sama dan tidaknya. Karena kalau yang kering, tentu jumlahnya banyak kan. Kalau yang basah nanti, walaupun jumlahnya banyak, tapi pas susut, pas kering, jadi susut itu dilarang juga. Mencabana. Jadi menjual kurma yang sudah kering dengan jumlah tertentu, mungkin satu wasak dengan kurma yang masih di pohon. Kemudian juga bai'ul muhadarah. bai'ul muhadhar itu bai'ul samrati al-khadra qabla budwi sharhiha. Menjual buah yang masih hijau, yang belum apa? Belum layak untuk di apa belum layak kan beda kalau kalau pohon kan, buah itu kan udah ada yang kuning. Itu dijual seluruhnya boleh. Tapi kalau masih pentil-pentil itu kan, itu enggak boleh. Kenapa? Karena ada untung-untungan juga nanti kan bisa jadi yang pentil pada jatuh kan. Tapi kalau sudah menguning itu kan biasanya apa? Jadi itu kan dan udah tertaksir itu. Tapi kalau yang namanya masih pentil umumnya pada jatuh. Itu dilarang. Nah, karena Rasul mengatakan dalam hadis Ibnu Umar mengatakan naha an ba'istimari hatta yabdua salahuha, melarang menjual buah sampai apa? Nampak kelayakannya. Kemudian juga bai'us sawfi fi dhahri, menjual bulu domba atau bulu apa saja hewan yang masih di kulitnya, di badannya itu belum diguntingin. Juga bai'us saman fi laban, menjual lemak ya, mentega ya, yang masih di susu. Kan tidak semua susu jadi apa? Mentega itu kan. Nah, ini beli mentega yang ada di susu itu juga tidak boleh karena belum jelas. Kemudian juga wa minhu bai'u habalil habalah. Bai'u habalil habalah itu menjual anak janin hewan yang kan sebenarnya hewan lagi bunting. Janinnya itu kan. Nah, membeli anak janinnya. Maksudnya janinnya nanti kalau udah melahirkan itu yang dibelinya itu kan. Itu habalah. Iya. Janinnya aja enggak boleh kan apalagi anak janinnya. Kemudian juga bai'us samak fil ma, menjual ikan di dalam air. Kan ikan kalau di air kelihatan besar pasti angkat. Kecil kan? Itu secara umum juga hadis-hadisnya sini. Dari hadis Anas Ibnu Malik mengatakan naha Rasulullah SAW anil muhaqalati wal muhadarati wal mulamasati wal munabazah. Rasul melarang muhaqalah, muhadarah, tadi muhaqalah, menjual tanaman, apa biji-bijian dengan tanaman yang masih di pohon. Padi yang sudah dikarung dijual dengan yang padi masih di pohonnya di sawah. Muhadarah tadi menjual buah yang masih hijau. Mulamasah juga sudah munabazah. Hadis Bukhari. Kemudian juga nahar Rasulullah anil muhaqalati wal muzabanah. Muzabanah menjual kurma yang sudah di sudah kering, sudah jumlah tertentu dengan yang masih di pohon. Kemudian juga dalam hadis sahih juga kana ahlul jahiliyah yatabayauna luhumal jazur ila habalil habalah. Orang-orang jahiliyah mereka menjual daging unta ila habalil habalah. Habalil habalah adalah antun tijannaqa ma fi batniha summa tahmilu allati natajat. Itu unta betina melahirkan kandungannya, terus kandungannya melahirkan lagi. Di sini menjual daging ke waktu yang belum tentu waktunya gitu, tidak jelas. Kemudian juga la tabi'us samar hatta yabdua salahuha wa la tabi'us samar bitamri. Jangan kalian menjual buah sampai nampak kelayakannya, dan jangan kalian menjual asamar, buah samar kalau masih di pohon ya, itu namanya samar, bitamar dengan tamar. Jadi kalau di pohon tidak disebut tamar. Tamarnya kalau sudah di bawah, kalau di atas disebut samar. Jadi kalau kurma itu pohonnya namanya nakhil, buahnya ada rutab, ada belakh, ada busr. Kalau sudah di bawah, udah kering namanya tamar. Kalau di pohon nggak disebut tamar. Kemudian juga hurmatu syiro'il magsub wal masruk. Haram menjual barang hasil gosob dan hasil pencurian. Orang tahu bahwa itu adalah barang hasil curian atau hasil gosob. Terus dia membelinya. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena pertama, itu membeli barang yang bukan milik si penjual. Kan tidak sah. Rasulullah mengatakanlah, tabi malaysa indak. Jangan kamu menjual yang bukan milik kamu. Ketika terjadi transaksi, tahu bukan milik orang tersebut, berarti transaksi tidak sah, tidak menyebabkan kepemilikan. Terus juga, kedua, membantu orang yang mencuri atau menggosok tersebut. Kemudian juga melarang baik an bai dirabil fahli. Kan kalau pejantan itu kan dikawinkan. Kemudian orang saya beli ini istilahnya apa namanya? Mengawinkan, bayar sekian. Beli sekali apa? Sekali kawin bayar sekian itu tidak boleh. Tapi di hadis tidak boleh nah an asbil fahli itu kan. Wa andira bil jamali. Baik disewakan maupun dibeli enggak boleh. Sifatnya apa ya? Gratis aja gitu. Kalau jual belinya spermanya tapi kan sekarang kali sedikit. Ya. Beli spermanya. Ya kalau itu kan beli ya barangnya sifatnya udah dijual ya itu jadi penjualan apa? Sperma. Iya. Ya karena sifatnya udah terpisah itu kan sudah dijual itu kan. Nah, di sini menjual apa Rasul melarang apa anna bai'a ma'il fahli wa ijaratihi haram, menjual air fahl itu kan pejantan. Berarti di sini kalau bukan menjual berarti kan lebih umum ya daripada dikawinkan. Berarti di sini apa? Tidak boleh kalau di sini. Kan di sini naha an bai' dirabil fahli. Walaupun dirab kan secara langsung ya dikawinkannya. Tapi di sini musannif mengatakan bahwa menjual airnya juga tidak boleh, menyewakan juga tidak boleh. Kemudian juga yang dilarang bai'ataini fi bai'atin. Dua transaksi dalam satu penjualan. Maksudnya barang ini harganya kalau kontan 100.000, tapi kalau dibayar tangguh harganya 150.000 kata si penjual. Terus si pembeli mengatakan, "Ya, saya beli." Tanpa menentukan apa dia beli kontan atau beli tangguh. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena tidak jelas mana yang diambil. Tapi kalau seandainya saya beli yang tangguh atau saya beli yang kontan, itu boleh. Jadi tidak boleh, tidak seperti apa yang ditafsirkan oleh orang-orang sekarang bahwa itu larangan jual beli apa? Kredit atau tangguh. Jadi maksudnya tidak boleh apa? Barang ini kalau harganya kontan 100.000, kalau harganya kalau dibayar tangguh atau kredit harganya 150.000. Terus si pembeli mengatakan saya beli yang kredit atau yang tangguh itu dengan harga 150.000. Itu kan ijma ulama itu boleh. Tapi ada yang mengatakan enggak boleh dengan memahami hadis itu dengan secara salah. Sekarang secara logika saja itu kan. Sekarang orang kalau jual barang ini harganya kontan 100.000, kalau tangguh 100.000, orang beli apa? Tangguh semua, bangkrut nanti apa? Warung kan semua apa? Semua beli apa? Dengan harga tangguh. Nanti enggak ada yang dijual lagi. Jadi tidak boleh itu kalau tadi tidak menentukan salah satunya. Tapi kalau menentukan salah satunya itu boleh. Kemudian juga bai umalaysa indahu, menjual barang yang bukan miliknya. Itu juga tidak boleh. Kemudian bai uddain biddain, menjual hutang dengan hutang. Bentuknya bagaimana sini? Menjual hutang dengan hutang. An yakuna laka ala rajulin. Umpamanya kamu memiliki piutang terhadap seseorang, punya Ali nih. Punya piutang kepada Pak Arif. Umpamanya 1 juta. Bulan apa? Bulan depan. Ini ayakuna laka ala rajulin kintaraini ila ajalin. Fatabi'uhu ila akhar bimi'ati riyalin ila ajal. Kemudian hal ini menjualnya kepada orang lain. Dengan apa? Hutang juga. Dengan hutang juga. Jadi yang hutang yang diparip itu dijual kepada orang lain. Maksudnya orang lain yang mungkin bisa berbentuk apa ya, barang gitu kan. Tapi yang jelas yang kan bayar bulan depan itu kan berbentuk hutang itu kan. Ya. Terus sama lagi dijual lagi sama orang lain apa dengan apa tangguh juga. Kan di sini contohnya umpamanya Ali itu kan Pak Ali punya hutang ke Ali seekor kambing bulan depan kan. Di kambing punya Ali, Pak Ali punya hutang ke Ali. Terus tatkala datang waktunya Pak Ali tidak bisa bayar kambing tersebut. Terus apa namanya Pak Arif itu mengatakan jual lagi itu kepada saya dengan apa dengan umpamanya 500.000 ke waktu yang akan datang lagi. Jadi kan utang kambing kan udah waktunya itu kan nggak bisa bayar udah. Kambing kan barang gitu kan bisa dijual ke barang kan. Udah saya beli aja nanti bulan depan saya bayar umpamanya ya umpamanya 2 juta itu kan. Ya. Kan hutang tadi kambing. Dijual lagi apa? Apa karena enggak belum pas waktunya harus bayar enggak punya. Akhirnya apa? Udah saya beli hutang yang berbentuk kambing yang saya tanggung saya ini dengan dibayar 2 juta bulan depan. Jadi berbentuk apa? Uang gitu. Kalau harganya terserah itu kan. Ya mungkin tentunya Ali juga enggak mau harga yang sama itu kan. Tapi karena di sini kan kalau berbentuk uang dengan uang kan nanti riba. Ini kan kambing ya. Dengan uang kan bukan riba. Jadi kambing itu umpamanya harga kambing normalnya 1 juta itu kan. Terus kata Pak Arif udah, saya kambing yang jadi tanggungan saya ini, saya beli 2 juta tapi bulan depan. Itu namanya menjual hutang dengan hutang. Itu tidak boleh. Karena ada hadis, walaupun diperselisihkan, naha an bai'il kali'i bil kali'i. Itu ad-dain bid-dain, menjual hutang dengan hutang. Kan menjual hutang yang di Pak Arif, kan punya Ali kan. Dijual dengan hutang lagi gitu. Kemudian bai'ul inah itu pada dasarnya riba itu kan kayak gini. Umpamanya Pak Arif butuh uang 1 juta. Ali punya banyak uang. Kan kalau pinjam uang 1 juta dibayar 1 juta setengah kan riba. Umpamanya pinjam uang 1 juta nanti pekan depan dibayar 1 juta setengah itu kan riba. Nah, cari hilah supaya tidak kelihatan ribanya Pak Arif umpamanya kali itu motor sepeda ya, sepeda saya jual ke Pak Arif tadi harga 1.500.000, tapi apa ngutang berarti sepeda diambil Pak Arif ini dengan apa hutang 1.500.000 ngut apa pekan depan. Teruslah diambil Pak Arif menjual lagi kepada Ali dengan harga 1.000.000. Barang kembali kan ke Ali. Pak Arif dapat uang berapa? 1.000.000. Dengan punya hutang bayar kepada Ali berapa? 1.500 kan sama ya. Tujuan juga ingin punya pinjam hutang 1.000.000 dengan bayar 1.500.000. Nah, ainah itu kan barang ya. Ini jadikan alat untuk ya istilahnya hilah supaya lepas dari riba pada itu. Riba itu sama aja. Beda kalau seandainya umpamanya beli sepeda tersebut 1.500.000 punya Ali itu. Terus dijual sama orang lain. 1.000.000 pulang bawa uang 1.000.000 punya hutang ke Ali 1.500.000 itu enggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan dengan orang yang sama. Ini kalau orangnya sama. Dalam hadis idza tabayatum bil ainati wattaba'tum aznabal baqari wa raditum bisyari wa qataraktum jihada fisabilillah sallatu alaikum dzullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kemudian bai'ul hadir lil badi. Orang yang hadir di tempat menjualkan barang milik orang kampung yang datang. Kan biasa orang bawa sayuran, bawa apa barang-barang itu kan dari kampung. Nah, sebelum sampai ke kota dicegat sama si seorang kota ini. Nah, orang kota itu mengatakan, udah kamu duduk aja nih di sini, gak usah capek-capek, saya jualkan barang kamu ini. Terus dia jual ke orang kota. Tentu kan harga pasti apa lebih? Mahal kan, monopoli kan? Nah, kalau seandainya dijual langsung oleh orang yang punya barang, tentu harga bisa rendah dan orang yang kampung juga tahu harga gitu kan. Nah, ini adanya orang yang menjadi penengah ini bisa memadorotkan orang kota. Dan bisa juga apa memadorotkan orang yang kampung itu. Makanya dilarang. Rasul melarang apa dengan mengatakan la yabi hadirun libadin da'unna sayarzukullah ba'duhum min ba'din. Jangan orang yang hadir, orang yang setempat menjualkan barang milik orang kampung. Biarkanlah manusia, Allah memberikan rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Biar orang kampung menawarkan dengan harga dia sendiri. Kan kalau orang ini, orang yang memang di situ, dia udah tahu pasaran kan. Bisa jadi apa dengan dinaikin harganya sehingga memadukkan orang lain. Kemudian juga, bay'ul musarrah. Bay'ul musarrah itu adalah kambing atau unta atau sapi yang sebenarnya dia itu susunya jelek sedikit, tapi supaya kelihatan bagus diikat sih atau tidak diperah berapa hari sehingga apa numpuk. Nah, terus dijual kepada orang dengan anggapan berarti kalau airnya banyak berarti kan air, apa hewannya bagus, dibeli dengan harga yang tinggi. Itu tidak boleh. Rasul mengatakan la tusarru al ibila wal ghanama faman ibta'aha ba'du fa huwa bi khairin nazraini ba'da an yahribaha in syaa amsaka wa in syaa raddaha wa sa'an min tamrin. Jangan kalian apa membiarkan unta dan kambing air susunya tidak diperah supaya menumpuk terus kalian jual, terus barang siapa membelinya setelah di seperti itu, maka dia punya hak memilih antara melanjutkan atau mengembalikan. Kalau dilanjutkan, maka ya terserah dia, karena yang rugi kan dia. Atau apa mengembalikannya dan ditambah satu so dari kurma karena air susunya sudah diperahkan, maka dibalik apa dikembalikan barangnya dan satu so dari kurma. Kemudian juga yang dilarang jual beli saat azan Jumat yang pas khatib naik mimbar. Karena Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk salat pada hari Jumat, maka bergegaslah menyeru zikrullah dan tinggalkan jual beli. Kemudian juga musabanah dan muhaqalah itu tadi sudah disebutkan. Juga bai'us sunya jual beli dengan pengecualian, seperti saya menjual pohon-pohon yang ada di ladang ini kecuali satu pohon saja. Tidak disebutkan mana yang satu pohon itu, enggak boleh. Tapi harus apa diketahui kecuali pohon mahoni ini gitu kan. Itu boleh. Jadi menjual beli dengan pengecualian itu tidak boleh kalau yang dikecualikannya tidak diketahui. Tapi kalau diketahui itu boleh. Dalam hadis, nah Rasulullah SAW anil muhaqalati wal muzabanah wassunya illa antu'alam. Rasul melarang muhaqalah, muzabanah, dan pengecualian dalam jual beli kecuali kalau diketahui. Terus tadi kaitan dengan muzabanah ada rukhsah. Kan muzabanah itu menjual kurma yang di pohon dengan kurma yang sudah kering. Itu haram. Kenapa? Ada unsur riba. Karena kalau antara kurma dan kurma kan harus sama takaran dan kontan. Nah ketika ini kering dan itu masih di pohon, ketika kering pasti berkurang. Tapi ada rukhsah. Rukhsah kalau orang yang membutuhkan kurma segar untuk apa makanan, ya, maka dirukhsahkan namanya aroya. Aroya itu di, pengecualian dari muzabana dan kadarnya adalah tidak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak rukhsah fil aroya antuba'a bi kharsiha min at-tamri fi ma duna khamsati aw suqin aw fi khamsati aw suqin. Jadi aroya itu tadi muzabanah cuma karena ini tetangga itu kan masa lihat apa orang panen enggak dapat dia cuma makan apa kurma kering. Nah dirusahkan kalau dia ingin mendapatkan kurma yang segar, dia tukar kurma yang ada di rumahnya yang sudah kering dengan kurma yang masih di pohon, tapi dengan syarat untuk dimakan bukan untuk dijual. Terus juga tidak boleh lebih dari 5 wasak. Dan terakhir di sini, baik usul as-simar menjual pohon. Kalau orang menjual pohon dan pohonnya itu sudah berbuah, menjual mangga, mangganya sudah berbuah, maka buah mangganya itu pada musim yang ini, punya jual pohon harganya 3 juta. Tapi sudah berbuah. Maka pada musim ini buahnya itu milik si penjual. Milik si penjual yang musim ini. Kalau selebihnya ya udah milik si pembeli. Dalam hadis Rasul mengatakan man ibta'a nakhlan ba'da an tu'abbar fasamratuha lil bai'il ladzi ba'aha illa an yashtarita al-mubta'. Mutafaqun 'alaih. Barang siapa menjual pohon kurma setelah dikawinkan, berarti kan sudah berbuah, setelah dikawinkan, maka buahnya bagi yang menjualnya, kecuali kalau si pembeli mensyaratkannya. Kecuali si pembeli mengatakan, saya membeli pohon ini berikut buah yang sedang musim sekarang ini. Itu berarti milik si pembeli. Tapi kalau tidak ada syarat itu, buah yang ada milik si penjual. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.